Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-14 bulan Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-14 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang menggapai jenjang ridha. Jadi tema hari ini menggapai jenjang ridha. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda di kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau bisa juga di Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0853-9986-3739 atau via telepon di nomor 0411-878-368. Ya, baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini. Oleh itu, kepada Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengkaji pada pertemuan yang telah lalu fikih tentang sabar terkait dengan amalan hati, maka pada hari ini saya akan mengkaji sebuah pembahasan terkait dengannya, sebuah amalan hati, jenjang yang disebut oleh para ulama lebih tinggi daripada jenjang kesabaran. Itu adalah jenjang ridha terhadap segala hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha ini dari jenjang yang paling tinggi di sisi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan ke negeri akhirat. Dia adalah pintu yang sangat agung, sampai sebagian ulama mengatakan bahwa ridha adalah jannatud dunya wa mustarahul abidin, adalah surga dunia dan peristirahatan para ahli ibadah. Siapa yang Allah penuhi hatinya dengan ridha, akan dipenuhi dengan kecukupan, keamanan, qanaah, kecintaan kepada Allah, inabah, tawakkal, dan selainnya dari amalan-amalan yang agung. Pentingnya pembahasan ridha ini, dan alhamdulillah di bulan Ramadan, kita dididik dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak, seorang hamba bisa meraih berbagai bentuk ridha di dalamnya dan melatih diri untuk sampai ke jenjang tersebut. Untuk pentingnya pembahasan ridha, saya bacakan sebagian dari ucapan as-salaf tentangnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa puncak iman ada 4. Sabar terhadap hukum, ridha terhadap takdir, ikhlas di dalam tawakal dan berserah diri kepada Allah. Dan kata Dawud At-Ta'i rahimahullah, afdalul a'mal ar-ridha anillah. Amalan yang paling afdal adalah ridha akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata sebagian as-salaf, itu Abdul Wahid bin Ziyad, sebagaimana dalam Syu'abul Iman, kata beliau, saya tidak menyangka ada sebuah amalan yang mendahului kesabaran kecuali ridha. Dan saya tidak tahu ada sebuah derajat yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada ridha. Dan dia adalah pokok kecintaan. Iya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, Ajama'atis'una rajulan minat tabi'ina wa a'immatil muslimin wa a'immatil salaf wa fuqaha'il ansar. Telah bersepakat 90 ulama dari kalangan tabi'in, para imam kaum muslimin, imam salaf dan ahli fikih di berbagai negeri. على أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa sunnah yang Rasulullah SAW wafat di atasnya awaluha, yang paling pertama adalah ar-ridha biqada'illah ta'ala wa taslim li amrihi wa sabar tahta hukmihi. Sunnah yang Rasulullah SAW meninggal di atasnya yang paling pertama adalah ridha terhadap ketentuan Allah, berserah diri terhadap perintahnya, dan sabar di bawah hukumnya. Sabar di bawah hukumnya. Iya. Ridha ini dari sisi bahasa, dia memiliki makna yang bertentangan dengan kemarahan atau kemurkaan, yaitu jiwa tenang pada sesuatu dan merasa beristirahat dengan sesuatu, merasa gembira dengan sesuatu. Iya, demikian makna secara bahasa. Adapun secara istilah, didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa ridha adalah sukunul qalb bima qasamallahu azza wa jallalah, ketenangan hati terhadap apa saja yang dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Dan sebagian ulama lain ada yang berkata bahwa ridha adalah ketenangan hati di bawah aturan hukum Allah. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, ridha adalah ketenangan jiwa, sukunun nafs ilal qada, ketenangan jiwa terhadap qada, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagiannya lagi membahasakan bahwa ridha tarkul khilaf ala Allah fima yajrihi alal abd, meninggalkan penyelisihan, tidak menyelisihi Allah pada segala yang dia perjalankan kepada hamba, yang dia tetapkan pada hamba. Dan definisi lain juga melengkapi makna ridha, bahwa ridha adalah adamun nadam ala ma fata minad dunya wa adamut ta'assuf alaiha. Ridha adalah tidak menyesali apa yang luput dari dunia dan tidak bersedih terhadapnya. Iya. Dari mengatakan bahwa ridha adalah zuhud, seorang zuhud terhadap dunia, sebab dia merasa ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Iya. Kedudukan ridha ini dan keagungannya di dalam agama diterangkan di dalam sejumlah ayat dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara hal yang menunjukkan keindahan ridha dan kebaikannya, dia adalah sebab masuk surga. Sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'id sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah." Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Iya. Dan pernyataan ridha ini sebab pengguguran dosa. Perhatikan di pembahasan adzan, ketika seorang mendengar muadzin, kemudian setelahnya, ketika dia mendengar muadzin berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la," atau dia mendengar muadzin, maka setelahnya dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu dhanbuh." Kalau dia baca itu tadi, dia bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saya ridha Allah sebagai Rabbku, Nabi Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Demikian pula kalau dia membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, di pagi dan petang dia baca sebagai zikir pagi dan zikir petangnya, maka ini adalah sebab Allah meridhainya. kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu yaumal qiyamah. Adalah sebuah hak terhadap Allah akan membuat dia ridha pada hari kiamat. Iya. Dan dari kebaikan ridha ini, itu adalah sebab keberkahan di dalam rezeki. Sebab keberkahan di dalam rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'tah. Faman radiya bima qasama Allah 'azza wa jalla lahu, barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu, wa man lam yarda lam yubarik lahu." Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menguji hambanya dengan apa yang diberikan kepadanya. Siapa yang ridha terhadap apa yang Allah bagi untuknya, maka Allah akan berkahi untuknya di dalam hal itu dan akan dilapangkan. Dan siapa yang tidak ridha, Allah tidak memberkahinya. Dan dari keindahan ridha ini, itu adalah sebab ketenangan, keindahan hidup. Iya. Karena orang yang ridha dengan ia tenang terhadap setiap perkara yang dibagikan oleh Allah untuk dirinya, melepaskan dirinya dari segala bentuk gunda gulana, kesedihan, ketidaktenangan hati, dan berbagai kepedihan di dalam hidup. Iya. Maka ridha ini adalah sebab yang sangat indah membangun kehidupan seorang hamba. Dan dari keindahan ridha, siapa yang ridha, Allah akan ridha terhadapnya. Di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakht." Sungguhnya Allah apabila menguji seorang hamba, ia akan diuji. Apabila cinta kepada satu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Siapa yang ridha, maka untuknya lah keridhaan Allah. Dan siapa yang marah, maka untuknya kemurkaan Allah. Iya. Dan keridhaan Allah pada hari kiamat, itulah yang terbesar. Lebih besar daripada sorga. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah menjanjikan kaum mukminin dan mukminat surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang thayyibah, yang baik di dalam surga Aden. Dan ridha dari Allah adalah lebih besar. Dan itulah keberuntungan yang paling besar. Dan dari keindahan ridha ini, dengannya kesempurnaan penghambaan. Iya. Dengannya kesempurnaan penghambaan. Sebab dengan ridhanya, terdapat makna cintaan, terdapat makna ia takut kepada Allah, terdapat makna pengharapan, perendahan diri, berbagai kebaikan terdapat di dalam kandungan ridha tersebut. Maka ini dari bentuk kesempurnaan di dalam ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan dengan ridha ini pula, ini akan membuat seorang hamba lebih kuat keimanannya, lebih menerima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ridha ini pula, seorang hamba lebih merasakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmatnya. Karena itu di doa ketika kita tertimpa gunda gulana dan kesedihan, Rasulullah ajarkan doa, Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fi hukmut adlun fi qada'uk. Ya Allah, sungguhnya saya adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu, berlalu terhadap kehukummu, berjalan terhadap kehukummu, dan adil padaku ketentuanmu. Iya. Maka dengan keridhaannya tergambar di dalam doa, akan memberikan untuknya ketenangan. Dan ridha ini adalah jenjang yang memudahkan seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa kesyukuran itu adalah buah dari keridhaan. Iya. Walaupun sebagian ulama menganggap bahwa syukur adalah jenjang di atas jenjang ridha. Iya. Kemudian di antara kebaikan ridha ini akan menjaga seorang hamba dari hasad, dengki, sebab dia merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan untuknya, ridha terhadap apa yang Allah bagi kepadanya. Maka dia tahu bahwa segala yang didapatkan oleh makhluk sudah dibagi oleh Allah dan dia ridha akan hal itu. Mungkin akan menjaganya dari penyakit-penyakit hati. Dan dari kebaikan ridha ini akan membawa hamba kepada derajat yakin, ya, terhadap segala hal yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dirinya. Iya. Dan dari kebaikan ridha ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa fatariqur ridha wal mahabba tuyassirul abda wa huwa mustalqin ala firashi fayusbihu amama ar-rakbi bimarahil. Kata beliau, jalan ridha dan kecintaan itu akan memudahkan seorang hamba, akan membuat dia berjalan, tuyassirul abda, akan memperjalankan hamba walaupun dia berbaring di atas tempat tidurnya. Dia tetap berjalan dengan derajat ridha dan kecintaan, dengan ridha dan cinta yang selalu ada di dalam dirinya, terang benderang di dalam jiwanya, membuat dia tetap di dalam amalan dan kebaikan. Sehingga ibarat orang yang berjalan, maka mereka yang berada di jenjang ridha dan memiliki kecintaan ini berada paling depan. Ya. Berada paling depan, melampaui mereka dalam jarak yang sangat jauh. Dan dari kebaikan ridha ini diantara sebab yang melipat gandakan amalan. Iya. Dan diantara kebaikan dari ridha, ya, di dalamnya terdapat kemuliaan jiwa dan terdapat di dalamnya kekayaan jiwa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Katakanlah, ya Allah yang Maha memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Iya, sebagian ulama menafsirkannya, yaitu Engkau memuliakan dengan qana'ah dan ridha, dan Engkau merendahkan dengan semangat dan tamak pada sebagian orang. Dan makna ayat ini sendiri tergantung di dalamnya, terdapat di dalamnya kandungan dari makna ridha itu. Ya. Yang jelas bisa disimpulkan bahwa ridha adalah sebab untuk segala kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan dari Umar bin Khattab bahwa beliau pernah menulis kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma ba'du fa innal khaira kullahu fi ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir." Amma ba'du, sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada di dalam ridha. Kalau engkau mampu untuk ridha, itu yang hendaknya kamu lakukan. Kalau tidak mampu, maka hendaknya engkau bersabar. Maka hendaknya engkau bersabar. Kemudian di antara hal yang perlu saya terangkan di sini, bahwa ridha itu ada 3 tingkatan. Iya. Atau ridha itu ada 3 bagian. Ada ridha yang sifatnya wajib, ada ridha yang sunnah, dan ada ridha masuk di dalam pembahasan yang diharamkan. Iya. Adapun ridha yang sifatnya wajib, itu adalah ridha yang merupakan dasar pokok dalam ridha itu. Yaitu dia ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, ridha Islam sebagai agamanya. Ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Dan yang keempat, dia ridha terhadap setiap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 4 perkara yang wajib ridha di dalamnya. Ya, ada kadar wajibnya dan ada kadar sunnahnya. Ada kadar wajibnya dan ada kadar mustahabnya. Iya. Kemudian ada ridha pada hal yang diharamkan, yaitu dia ridha dengan maksiat dan dosa, Dan ini adalah hal yang diharamkan. Baik. Terkait dengan ridha yang wajib, seorang ridha Allah sebagai Rabbnya. Ya, dia ridha Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang bersendirian di dalam perbuatannya, mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, dan diagungkan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Demikian pula dari ridha yang wajib, dia ridha Islam sebagai agamanya. Meridhai syariat yang ada di dalamnya dari hukum-hukum syar'i. Apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, semuanya dia terima. Tidak ada sesuatu apapun yang dia benci. Iya, dan ini kadar wajib, sebab siapa yang benci dari tuntunan agama, tidak meridhainya, maka ini adalah bentuk yang bisa mengeluarkannya dari keislaman. Allah firman, "Dzalika biannahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu wa ahbata amalah." Hal tersebut karena mereka mengikuti apa yang Allah benci, apa yang Allah murkai, dan mereka itu benci kepada apa yang diridhai oleh Allah, maka hancur seluruh amalannya. Maka hal yang diridhai oleh Allah sebagai agama, kita wajib untuk meridhainya. Dan ini dari kadar wajib. Kemudian yang ketiga dari kadar wajib pada ridha itu adalah ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Iya. Sebagai seorang Nabi yang diikuti pada setiap perkara yang beliau sampaikan. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Iya. Demikian pula ridha untuk mencintai beliau sebagai seorang nabi melebihi kecintaannya terhadap dirinya, keluarganya, istrinya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Demikian pula, dia ridha bahwa beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Dan ini dari kadar wajib, ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dia ridha terhadap apa yang beliau syariatkan. Demikian pula dia ridha untuk tidak membuat perkara-perkara baru di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keempat adalah ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia menerimanya akan hal tersebut, tapi di dalam kadar wajib di sini terkait dengan ridha, ini pada kadar yang setingkat dengan kesabaran. Iya. Dan di posisi dia sampai ke jenjang ridha, maka itu lebih tinggi daripada sabar. Karena kesabaran itu masih ada bentuk perlawanan di dalam jiwa. Ya, dia bersabar. Ya, tidak berkeluh kesah, tidak melakukan hal yang dimurkai oleh Allah, tapi masih ada bentuk dalam jiwanya dari tidak ingin mencari keadaan yang lebih baik atau ingin mendapatkan hal yang lebih baik. Nah, itu bentuk dari sabar. Tapi kalau ridha, jiwanya tenang. Iya. Tidak ada sama sekali dari penolakan. Nah, dan ini derajat yang membedakan antara sabar dan ridha. Ya, kemudian dari ridha yang kedua adalah ridha yang disunnahkan. Ya, pada empat yang saya sebutkan tadi, ada kadar wajibnya, ada kadar sunnahnya. Kadar wajib telah kita sebutkan. Dan kadar sunnahnya adalah terkait dengan ridha kepada Allah. Ya, dia ridha terhadap segala hal. Dia ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti untuk segala hal. Di mana tidak ada yang bermakna di sisinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini derajat orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang di tingkat ibadah yang sangat tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan derajat ridha yang disunnahkan dari keislaman, dia ridha terhadap keislaman, dia ridhai amalan-amalan salih. Dia meridhai dari amalan-amalan salih itu, dari apa-apa yang dituntunkan. Demikian pula dia ridha terhadap Nabi Muhammad, mengenal dari sejarah hidup beliau, kemudian berusaha beradab dengan adab-adab beliau, mengambil dari akhlak beliau, iya, dan ingin masuk surga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga, ini dari hal yang baik seorang berharap untuknya. Dan tentunya kalau dia masuk ke dalam surga, maka itulah pokoknya, walaupun tidak bersama Rasulullah, yang penting dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian demikian pula ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada kadar yang dia seperti yang saya sebutkan di atas kadar sabar. Iya, dari sisi lebih tinggi daripada kesabaran. Kalau seorang ketika kena musibah dia bersabar, tidak berkeluh kesah, kemudian menerima dari ketentuan Allah, maka itu sudah cukup. Sudah terangkat dari kewajibannya. Tapi kalau dia ketika kena musibah, jiwanya sangat tenang, tidak ada perlawanan di dalam dirinya, maka ini kadar yang lebih tinggi. Kadar yang lebih tinggi pada diri seorang hamba. Adapun ridha pada hal yang diharamkan, ya itu pada ridha yang diharamkan itu pada hal-hal yang maksiat. Sebab ridha akan kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, itu adalah maksiat diharamkan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Al-Urs bin Umair Al-Kindi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khathiatu fil ard, kana man syahidaha fakarihaha kaman ghaba anha." وَمَنْ غَابَ أَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. Apabila ada sebuah dosa yang dilakukan di atas muka bumi, maka siapa yang menyaksikannya, tapi dia benci dosa itu dilakukan, maka dia dianggap seperti orang yang tidak melihat dosa itu. Tapi siapa yang tidak melihat dosa itu dilakukan, tapi dia ridha terhadap dosa itu, maka dia sama seperti orang yang menyaksikannya. Sama seperti orang yang menyaksikannya. Maka tidak boleh seorang hamba itu ridha terhadap maksiat. Harus ada bentuk dari kebencian di dalam dirinya akan maksiat itu. Iya. Karena itu dikatakan bahwa siapa yang ridha akan kefasikan, maka dia termasuk dari pelaku kefasikan tersebut. Iya. Dan ini dikatakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, ini permasalahan yang sangat besar, wajib dijaga, diperhatikan. Karena ridha kepada kemaksiatan adalah kemaksiatan. Ridha kepada kemaksiatan adalah kemaksiatan. Iya. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan pembahasan ridha ini adalah sebab-sebab yang memudahkan seorang hamba meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebab di dalam hal ini diuraikan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah seorang bersabar di dalam menjalankan ketaatan dan bersabar di dalam menerima kesulitan di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Iya. Dan ini adalah sebab yang indah membantu seorang untuk ridha. Untuk ridha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." وَمِنْ آنَا إِلَّيْ لِفَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَرِ لَعَلَّكَ تَرُضَى. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, gangguan yang mereka ucapkan, dan selalu bertasbih memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan ketika terbenamnya, dan di malam hari engkau juga melakukan tasbih, dan di ujung-ujung siang, ya, supaya engkau diridhai. Ini semuanya sebab keridhaan. Juga diantara sebab seorang hamba mendapatkan ridha adalah dia memohon kepada Allah supaya dianugerahkan ridha. Iya, karena itu dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkata, "Allahumma inni Allahumma as'aluka ridha ba'da al-qada." Ya Allah, saya memohon kepada-Mu ridha setelah adanya qada, adanya ketentuan. Iya. Dan di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba itu ridha adalah dia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Ya, dan ini caranya dengan menuntut ilmu agama, dengan menuntut ilmu syar'i, supaya ia bisa sampai ke jenjang ridha. Karena itu kata Al-Fudail bin Iyad, "Ahakkun nas bir ridha anillah ahlul ma'rifah billah." Orang yang paling berhak sampai ke jenjang ridha akan Allah adalah orang yang kenal tentang Allah. Ya, dan kata Al-Junayd rahimahullah, ar-ridha ala qadri quwwatil ilm war-rusukh fil ma'rifah. Ridha itu sesuai dengan kadar kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu dan keteguhan di atas pengetahuan. Dan di antara hal yang membantu seorang hamba sampai ke jenjang ridha adalah dia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Sebab ridha ini dia adalah berada di akhir tawakal itu. Iya. Setelah kakinya kukuh di atas jalan tawakal, maka dia akan mendapatkan ridha. Setelah dia berserah diri dan menyerahkan perkaranya kepada Allah, maka dia akan ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab ridha itu adalah seorang hamba selalu menerima apa yang Allah pilihkan untuknya, apa yang Allah bagi untuknya. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang indah untuk seorang hamba. Demikian pula dari sebab ridha adalah dia ridha terhadap ketentuan yang Allah tetapkan untuknya. Karena itu di hadis yang saya bacakan tadi, ya faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara hal yang membantu seorang hamba untuk sampai ke jenjang ridha adalah dia banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Karena itu Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Al-Auza'i, "Man akthara dzikral maut radhiya min ad-dunya bil yasir." Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan ridha sesuatu yang sedikit dari dunia. Dan di antara hal yang membantu seorang untuk ridha adalah tingginya semangat dan kesucian jiwa. Karena itu kapan dia memiliki semangat yang tinggi, harapan yang kuat, maka ini akan membantu dia untuk sampai kepada jalan ridha. Demikian pula kalau jiwanya suci, iya, bersih, selalu dia perhatikan dari keberadaan hatinya, dia jaga amalan-amalannya dengan ketaatan, dia hindarkan dirinya dari maksiat, dan dia selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hati, dengan kecintaan, rasa harapan, rasa takut, dengan tawakal, dengan merasa diawasi olehnya, dengan ridha dan tafakkur dan sebagainya dari amalan hati, maka ini akan membawanya untuk sampai ke jalan ridha tersebut. Iya. Sampai kepada jalan ridha tersebut. Dan demikian pula dari hal yang membantu seorang untuk ridha adalah dia selalu berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah radhiya lakum thalathan, wa kariha lakum thalathan." Allah ridha untuk kalian tiga perkara, dan Allah benci untuk kalian tiga perkara. Radhiyan ta'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tatafarraku. Allah ridha kalian itu berpegang dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Anta'budullahu wahdahu la syarika la wa ta'tasimu bihabillahi jami'an wa la tafarraku. Kalian beribadah hanya kepada Allah, ya, kemudian berpegang dengan tali Allah, dan kalian tidak berpecah belah. Dan dari hal yang menyebabkan seorang itu ridha adalah dia memperkuat dari makna keimanannya. Dan iman itu terkait dengan ilmu dan amalan. Dan seorang hamba, ya, sepanjang dia mempelajari dan giat memperkuat dirinya dengan ilmu agama, maka itu adalah bekal yang sangat kuat membuatnya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai ke jenjang ridha tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua dari amalan hati yang mendekatkan kepadanya dan menyambung kita semua kepada jenjang ridha ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diridhai pada hari kiamat. Sebab surga itu adalah untuk siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab masuk surga adalah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan karena hari ini kita agak terlambat memulai kajian ini disebabkan karena sesuatu dan lain hal, dan waktu sudah menjelang buka puasa untuk Indonesia bagian tengah, karena itu saya meminta maaf untuk pertemuan hari ini. mungkin tidak ada acara tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjaga kita di atas hidayah dan keimanan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pendengar sekalian kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan tausiah hari ini dengan judul Menggapai Jenjang Ridha. Semoga apa yang Ustaz telah sampaikan kepada kita semua dapat memberikan manfaat ilmu kepada kita semua. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya untuk hari ini kajian interaktif insyaallah diundur untuk besok hari. Jadi pertanyaan-pertanyaan masuk insyaallah akan dibaca untuk pertemuan besoknya. Jadi insyaallah kita akan kembali besok hari pada jam yang sama. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman, bisa diunduh di website www.zulkarnain.net. Demikian pula untuk kajian interaktif hari ini, kajian hari ini bisa Anda dengarkan kembali besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.